رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Abdul Somad beserta para hadirin, para pemirsa sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di live akun YouTube Ustaz Abdul Somad dalam rangka bedah buku Al-Kalimat karya Imam Bediüzzaman Said Nursi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'i tabi'in dan para pengikut yang sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini insyaallah kita akan bedah salah satu karya Imam Bediüzzaman Said Nursi berjudul Al-Kalimat. Buku Al-Kalimat ini ditulis oleh Imam Bediüzzaman Said Nursi mulai pada tahun 1926 sampai 1928, kurang lebih 2 tahun ya. Di Barla, di tempat pengasingan Imam Bediüzzaman Said Nursi. Isinya sangat beragam, dimulai dengan ada 8 cerita yang menguatkan keimanan kita dan membuat kita lebih giat beribadah. Ditambah lagi ada pembahasan tentang Al-Quran, kemujizatan Al-Quran dari berbagai aspek. Ada juga pembahasan tentang usul bagaimana cara kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tentang tauhid. Ya, menurut Imam Bediüzzaman Said Nursi, kita harus mengkaji alam semesta sebagai kitab nyata, ya, atau ayat-ayat uniyah. Ada juga tentang ijtihad dan sebagainya. Kurang lebih 1200 halaman ya, baru beberapa bulan yang lalu dicetak dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bedah bersama Ustaz Abdul Somad alhamdulillah. Karena waktunya terbatas saya tidak panjang lebar pengantarnya ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Abdul Somad untuk bedah buku Al-Kalimat. Tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Saputra, suara saya kedengaran? Afan Ustaz, suara saya kedengaran? Ustaz Saputra, suara saya kedengaran? Ya, ketiga jendela dan seolah-olah kita sedang berada di sebuah rumah di luar perawala berpikir kita dan usaha jendela sudah beliau gunakan 100 tahun yang lalu baru digunakan orang zaman modern sebagai jendela winter multimedia dianggap sebagai jendela. Kita lihat bagaimana penggunaan kata-kata kayak oleh Imam Zaman Al-Imam Ilham dan di akhir kitab ada al-lawan lawan kilawan cahaya. Jika orang sampai pada puncak ilmu pengetahuan, dia tidak ada lawan kilawan cahaya yang diperoleh dari pembacaan. Imam Al-Ghazali beliau sampai pada puncaknya sak lagi lalu memperoleh ma'rifah puncak ilmu. Jika orang bertanya apa yang kau dapatkan dari muslah itu? Yaud nurun yak nazifullahu fi qalbi abdi, cahaya dalam hati seorang hamba. Imam Bediüzzaman memperoleh kilauan-kilauan cahaya. Tidak hanya sekedar ungkapan. Banyak juga orang aku mendapat kilauan cahaya, tapi beliau sempat katakan yaitu murid-muridnya lalu ditulis kilauan-kilauan cahaya. Dan akhir ada materi seminar yang pernah. So, kalau kita lihat secara keseluruhan isi buku, ada tamunya, ada tamannya, ada dapurnya, Al-Kalimat, tapi isinya tadi ada. Kembali ditulis oleh seorang ulama besar, mudah mengingat tahun lahirnya, tahun sebelum itu. 1884 dalam diri beliau tergabung antara pertanyaan Jibril kepada Nabi. Kuat itu bisa dilihat dari beliau yang dibagi dua, khilafah Islamiyah, kemudian setelah Timur. Dua fase kehidupan itu sudah mendapatkan tekanan-tekanan. Dua titik yang menjelaskan dua orang mujtahid, seorang alim, dan pada tokoh jelas sekali beliau seorang sufi yang dia dalam masalah kolastik yang berputar-putar parat pergerakan. Jadi dia bergerak menjadi al-zahra. Jadi yang beliau pakai setiap kalimat pertama kali dibuka dengan ayat. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang larat. Saya lihat mahasiswa lama dimulai dengan ungkapan Orient. Tahu siapa imam mereka di dalam kita. Merasa kalau dibuka dengan ucapan orang barat itu sesuatu yang modern, menarik. Ya, hampir semua kalimat itu diawali dengan ayat Quran. Quran. Di para peru langkah al-imam dari zaman baik Nursi melakukan awal di segala gerak kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia mengajak bercerita. Metode bercerita ini adalah metode Quran. Metode Quran itu isinya cerita sebagian. Jadi suruh bercerita. Qasusil qasasa. Berceritalah. Lahum yatafakkarun. Mudah-mudahan orang kira mendengar cerita ini. Jika beliau kalimat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau bercerita tentang dua orang. Satu ini merendahkan diri. Dia tidak punya apa-apa. Lalu menyebut penguasa. Dia diperintahkan oleh penguasa. Saya disuruh oleh penguasa. Lagi sombong. Nanti. Dia selalu memperlihatkan diri. Saya. Sampai akhirnya ketika mereka dalam satu perjalanan. Jalan datang perampok. Satu ini ketika mau ditangkap perampok. Kata dia, saya ini takut. Satu yang angkuh yang sombong selalu lebih mengedepankan dirinya. Saya. Kamu? Saya. Dia yang ditangkap oleh perampok. Ilham. Itu tidak ada dalam ayat. Tidak ada dalam hadis. Itu adalah penjelasan nambah di zaman terhadap suatu ayat. Interpretasi dia. Karena kalau baca ada orang untuk menjelaskan ayat itu berlembar-lembar, tapi tidak masuk ke pikiran kita. Dia sebut satu kisah. Kalau pikiran yang mendapatkan ilham. Wah dari padahal kalau dilihat ya dalam banyak orang stres. Tapi beliau di dalam pengaji beliau tidak ada beda antara di tengah keluarga, di tengah jamaah atau di pada tingkat merasa tinggi di tengah keramaian. Sama orang banyak pengaruhnya gitu. Jadi tidak bersama dengan Allah. Pengasingan yang tinggi seperti itu bagi dia tak masalah. Makna kalimat. Ilham yakin imam bagi yang sama mendapatkan ilham beliau memberikan contoh ini tidak ada judulnya akidah, akhlak, tafsir, hadis, jadi tidak ada ya, hanya kalimat satu kalimat dalam itu. Jadi adik-adik yang menulis skripsi gali dari dalam pembahasan akidah dari al-kalimat jadi satu skrip. Pembahasan ilmu hadis dari al-kalimat dua skrip. Pembahasan fikih dari al-kalimat tiga skrip. Pembahasan akhlak dari al-kalimat empat skrip. Gali lagi. Dan dari beberapa fakultas, pembahasan akidah ditulis oleh anak Fakultas Usuluddin. Pembahasan akhlak bisa ditulis dari Tarbiyah, jurusan pendidikan agama Islam dan konsentrasi akhlak. Pembahasan tafsir bisa ditulis oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis. Pembahasan mustalah, pembahasan hadis bisa ditulis oleh mahasiswa Fakultas gali dari dalam Al-Kalimah. Tapi jangan curi. Sertakan bahwa ini diambil dari al-imam bagi utama sampai dicuri maju menghadap Allah SWT. Jadi antara cara kita untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Lawak kepada mahasiswa semester 5, semester 6. Dia baca ini, dia akan menemukan ini. Atau tarik lagi dari buku ini kisah-kisah. Kalau kita baca buku Syekh Mahmud Al-Misri, itu isinya kisah-kisah. Saya menerjemahkan buku itu juga. Kalau kita baca buku Akob Batu Mangkok For the Soul, Batu Mangkok Sop Ayam, kita dari buku ini bisa diambil kisah-kisahnya saja tanpa dikomentari. Bisa. Tolong bahasanya lebih disederhanakan, disimpelkan. Paham, karena saya lama juga menerjemah. Kita nggak dosa kalau sampai ada kata yang hilang. Kalau kita terbaca, merasa amanahnya tidak sampai, berdosa kalau ada kata yang hilang. Saya kalau dia memperkosa buku, tidak dia, walaupun niat dia untuk menerjemahkan supaya pembacanya. Jadi proses keduanya adalah bisa dengan cara. Dan dalam buku ini memang salah istilah. Tahu bahwa beliau hidup di zaman mau baca buku tinggal kita download saja. Sedangkan beliau mengandalkan hafalan. Jadi yang mati pada usia menghafal. Dia gabungkan dua ini, kita lahirlah dalam kalimat beliau mengalir ke bata tanah selalu dapat mampu. Dia ingin memasukkan pemahaman itu melalui cinta. Dia tidak ceramahnya adalah tablik akbar cerita. Dia kombinasi antara jalan tengah. Jadi selama ini kaku. Coba baca al-kalimat supaya baru tidak kaku. Ceramah-ceramah yang selama ini recording in progress. Selama ini karena ingin lupa substansi, lupa isi materi. Kalau mau damainya itu di sini ketemu al-kalimat. Pak pada kodat asabain al-ayat asbabun nuzul ya. Amkan paham. Dia pahamkan ke orang lain. Kalau olah makanan, dia punya lugu dulu, dia suapkan ke orang. Ini bagi orang yang nampaknya tebal, tapi bagi orang yang biasa membaca ini tidak membosankan. Kenapa? Saya termasuk bosan kalau pembahasannya terlalu panjang, sampai tidak ketemu beberapa lama. Itu ini dia bagi-bagi. Ini salah satu metode bahasan. Satu bahasan misalnya 2, 3, 4, 5 lembar. Lalu dibagi-bagi lagi. Seolah-olah kita sudah keluar dari ruangan. Karena kalau kita berada di satu ruangan terlalu lama, kita bosan. Dia membawa kita berjalan-jalan di museum. Tapi ruangannya banyak. Ada ruangan. Tidak membosankan membaca bagian-bagian. Ya, kalau saya pribadi penasaran pada bahasanya. Arab, saya lebih suka membaca buku. Tahap awal, saya kira buku ini amat baik. Untuk lebih mengenal pemikiran-pemikiran Imam Badi yang sama. Kalau kita tidak mengenal beliau, bagaimana kita bisa menceritakannya kepada orang mengenal beliau dengan pemikirannya, sejarah hidupnya, kebatan beliau dengan keadaan waktu itu. Bisa dia berdamai. Batinnya itu bisa dia berdamai. Nah, tulisan-tulisan tidak memperlihatkan kemarahan. Padahal situasinya waktu itu dia marah. Tekanannya keluar. Menunjukkan bahwa dia pikirannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bisa dia mengasingkan pikiran. Saya tak bisa mengasingkan. Dia terpengaruh dalam ceramah. Dia maaf bisa menebak bahwa saya sedang gelisah. Saya sedang marah. Jauh bisa. Ini hal yang belajar dari kawan-kawan dari Fakultas Psikologi. Dia bisa menulis psikologis dan kehidupan jauh batinnya dengan pikirnya. Kelas 60. 26 dan 22, bukunya hampir 100 tahun. Sudah dibaca. Tidak banyak pemikiran-pemikiran, sebut ajalah beberapa pemikir Indonesia yang dulu hidup terkenal. Setelah meninggal dunia, orang tidak buka buku. Kita jauh dari suci, tapi sampai hari ini. Ini barokah juga murid beliau. Lembaga-lembaga beliau bawa pemikiran ini. Sehingga nur, cahaya, dan aman. Sampai ke kita. Kita berharap kita juga bisa. Saya terus terang setelah membaca buku ini, tertarik untuk lebih banyak mengetahui dari lebih banyak ceramah. Setelah membaca buku ini, saya curiga tentang kader-kader. Kalau bisa saya 100 tahun ke depan, ada orang-orang yang membacakan saya. Apa masih diingat orang saya? Belajar dari pemikiran-pemikiran dan sejarah hidup kalimat dari zaman. Kira untuk pengantar mengantar dialog kita tentang kalimat menyebal kalimat kalimat dari zaman kembalikan ke Ustaz Hasbi. Baik, syukran Ustaz atas materinya yang mencerahkan. Gimana Ustaz, ini waktunya sudah jam 9, apa ada sesi tanya jawab atau kita langsung tutup saja? Boleh, ada bisa tanya jawab. Oke, baik. Untuk proses tanya jawab ya, silakan kirim pesan ke nomor saya ya, 08 12 95 87 94 94. Saya ulangi ya, 08 12 95 87 94 94. Silakan kirim pesan ke saya untuk bertanya. Saya ulangi WA saya 08 12 95 87 94 94. Bagi yang bertanya, ingin bertanya. Ustaz, ada pertanyaan dari saudara Syafaat dari Makassar. Dia bertanya, poin apa yang paling berkesan di buku Al-Kalimat yang Ustaz baca? Dia tanyakan poin apa yang paling berkesan Ustaz? Poin yang paling berkesan bagaimana menekan emosi. Manusia menyikapi emosi itu tiga. Yang pertama, dia terbawa kepada emosi. Yang kedua, dia mampu menekan emosi. Yang ketiga, dia tidak terpengaruh dengan emosi dan bisa mengelola emosi. Jadi Imam Badi'ul Zaman sampai pada level yang pertama, terpengaruh dengan emosi. Jadi kalau kita baca ada tulisan-tulisan orang yang emosional, itu kita bisa baca di mana dia hidup dan bagaimana kehidupan dia. Saya tidak perlulah menyebut tokoh-tokohnya. Nah, takutnya diskreditkannya. Takfiri. Takfirkan orang. Disebut sebagai dasar-dasar radikal. Karena kalau kita lihat kehidupannya di penjara, dikucilkan. Kemudian yang kedua, orang yang mampu menekan emosi. Tapi dia tidak belum mampu menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, orang yang mampu menekan emosi, mengendalikan emosi, dan tetap bisa berkarya tanpa ada berpengaruh. Poin secara umum itu yang saya tangkap. Bisa menghasilkan karya sebesar itu di tengah pengasingan, di tengah situasi tekanan-tekanan yang luar biasa. Itu orang-orang yang bagaimana emosi, pikiran, keadaan tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi akal dan kerumitan yang sangat tinggi. Baik, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Makassar juga, dari saudara Muhammad Reza. Ustaz izin bertanya, apa Al-Kalimat sebuah kitab yang tak mampu ditelan oleh maraknya dan mendunianya zaman teknologi ini? Gimana? Bisa diulang lagi, Ustaz? Apa Al-Kalimat sebuah kitab yang tidak mampu ditelan oleh maraknya dan mendunianya zaman teknologi ini? Maksudnya apakah? Apakah Al-Kalimat sebuah kitab yang tidak mampu ditelan oleh maraknya dan mendunianya zaman teknologi ini? Teknologi itu di luar. Teknologi itu sarananya. Tolong kita bedakan antara substansi dengan sarana. Jadi, secanggih apapun teknologi, Al-Kalimat berperan. Karena teknologi itu sarana, cara, jalan. Substansinya tetap tetap bisa diamalkan, tetap bisa dicerna orang. Saya ingin membedakan antara teknologi dengan pemikiran. Media sosial, streaming, ini kemajuan teknologi itu semakin memudahkan kita. Buku ini bisa dikirim melalui teknologi pos, tapi dengan canggihnya lagi melalui teknologi dalam bentuk PDF. Tapi tidak mempengaruhi isinya. Buku ini bisa dibaca secara bertalaktik, juga bisa kita baca melalui online. Tidak mempengaruhi isinya. Coba bedakan antara sarana wasilah dengan substansi. Intinya kemajuan zaman tidak merusak karya-karya Imam Badi Al-Salam. Demikian yang dapat pahami dari pertanyaan. Baik Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz. Dari saudara Ahmad Agus Salim. Di dalam kitap ini sisi disiplin ilmu apa yang paling tercantum di dalamnya? Apakah tafsir, tasawuf, hadis, tauhid, dan lain-lain? Ada tiga dominasi besar. Tiga dominasi besar yang saling berimbang. Pertama, tafsir. Kedua, akidah. Yang ketiga, tasawuf. Kalau mau dipresentasikan, itu yang. Kalau hadisnya di bawah. Hadis, psikologi, metode bercerita, itu di bawah. Yang level paling atas, kalau dibuat ya keramik, yang level paling atasnya adalah apa? Tafsir, tasawuf. Baru yang di bawah itu hadis, fikih, psikologi, usul fikih, ini di bawah. Yang mendominasi di sini akidah, tafsir, dan tasawuf. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran. Maaf, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana tips-tips mengaplikasikan pesan-pesan Al-Kalimat supaya membekas dalam keseharian kita yang sibuk? Supaya kita ingat pesan-pesan ini bukan hanya pada saat buka Risalah Nur. Kalau kita cinta, maka kita sulit untuk lupa. Di guru saya dulu, waktu di Tsanawiyah, sampai sekarang saya ingat, walaupun sudah meninggal. Tapi tidak semua guru begitu. Ada level cinta kita ke guru itu sampai sini. Kalau kita, walaupun kita tidak kenal dengan Imam Badi Al-Zaman, kirim Al-Fatihah. Imam Badi Al-Zaman, saya berusia Al-Fatihah. Kita punya keterikatan batin, punya hubungan. Baca sejarah hidupnya. Saya ingin, walaupun tidak seperti beliau, paling tidak ya dekat-dekat. Ya, nanti ketika kita baca saja dengan penuh keikhlasan. Jadi otomatis dia sama seperti begini. Apa yang paling sering kita cari di YouTube, itu akan muncul sendiri. Logaritmanya. Antum yang enggak kuliner masak. Nanti akan yang muncul-muncul itu yang terkait dengan masak. Itu hobinya ternak. Begitu juga dengan ini. Dia akan muncul sendiri pada saat kita melakukan sesuatu. Yang memunculkan itu siapa? Allah. Kita dibantu oleh Allah SWT. Jadi kita baca, kita paham. Oh, biasa buat poin-poin bagus sekali. Ini poinnya ini poinnya. Saya kira demikian. Allah. Baik, syukran Ustaz. Mungkin ini terakhir Ustaz ya. Ada satu pertanyaan lagi. Dari Tasikmalaya, dari saudara Dudi. Ketokohan Said Nursi kurang dikenal oleh sebagian orang Indonesia. Menurut Ustaz, sikap hidup bagaimana dari Said Nursi yang layak kita contoh? bidang keilmuannya atau aspek apanya yang perlu kita contoh? Kita perlu ke depan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mensosialisasikan pemikiran. Yang pertama, bagaimana mengenalkan Imam Badiul Zaman Said. Bagaimana mengenalkan dia ke masyarakat. Apa yang ditulis oleh Kang Adi, novel Imam, itu luar biasa, gebrakan luar biasa. Melalui novel. Ada yang belum kita lakukan melalui sinetron. Kenapa tidak mencoba berpikir untuk memfilmkan? Kalau di Turki sudah ada filmnya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditawarkan. Dubbing ditawarkan ke TV-TV. Ke animasi. Animasi berepisode. Daripada anak-anak kita nonton. Banyak sekali insan-insan film itu yang sudah hijrah, tapi belum punya bahan untuk hijrah. Artis kalau dia hijrah, lalu kemudian habis itu dia ngurus masjid, tak ada guna hijrah. Karena ngurus masjid itu siapapun, hijrah artis, yang sebelumnya film dia dosa, setelahnya filmnya, film amal soleh, itu hijrahnya. Dia rukum fil jahiliyah, dia rukum fil islam. Kemudian masuk ke kampus. Masuk ke kampus, ke Fakultas Usuluddin, jurusan akidah. Membahas akidah saya itu. Masuk ke jurusan tasawuf, membahas asawuf saya. Karena kalau kita masuk ke kampus, itu di kampus kan ustaz-ustaz. Pawang-pawangnya. Dua pertanyaan tadi yang terakhir. Pertama, bagaimana cara mensosialisasikan pemikiran? Yang kita lakukan ini punya membahas al-kalimat, membahas wasail, adalah cara tapi belum efektif kan secara mendasar. Jadi sudah saya tawarkan supaya kita masuk ke kampusnya ke Fakultas Usuluddin. Karena di Fakultas Usuluddin ini bisa dijadikan skripsi. Kita tawarkan ke adik-adik semester 5, semester 6. Supaya menulis aspek tafsir sains nusi, aspek akidah, aspek tasawuf, aspek hadis, aspek fikih. Itu yang akan lebih mensosialisasikan. Nanti skripsi anak itu dibantu cetak untuk saya bantu tetap pengantar, bantu endorse. Kalau ada yang sudah menulis, saya upload ke Instagram. Bantu. Kemudian apa di antara pemikiran beliau itu? Pemikiran beliau itu membumi dan melangit. Nah, itu. Kalau ambil contoh tasawuf. Banyak orang tasawuf berhenti pada zikir saja. Zikir. Beliau tidak. Zikir, jadi berjalan semua. Beliau berpikir mendirikan universitas, berpikir membuat organisasi, berpikir tentang. Jadi, secara simpelnya, mengakar ke bumi, memucuk ke langit. Ada yang memucuk pikirannya ke langit, tapi tidak mengakar. Ada yang mengakar, tapi tidak berpucuk. Beliau, saya melihat sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak tokoh. Baik Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari saudara Muhammad Hussein dari Unida. Pertanyaannya, bagaimana korelasi ataupun wajh munasabahnya di kalimat pertama basmalah dengan di kalimat ke-17, keharmonisan antara manifestasi Esma'ul Husna. Bagaimana keterikatan maksud dan korelasinya? Syukran jazakumullahu khairan. Kalau yang pertama itu hanya fokus pada nama besar Allah. Lebih pada globalnya. Pun yang ke-17 itu lebih detail lagi. Detail. Kalau di awal itu semua kita sertakan Allah. Kita melakukan sesuatu Allah. Kemudian pada 17 dia lebih detail lagi. Jika kita ya Rahman pada saat itu fokusnya kepada Rahman. Ya Aziz fokusnya kepada Insan. Ya Qahar konsentrasinya kepada Al-Qahar. Dan itu tidak ada kontradiktif. Itu tidak saling tawaf, tolak, tolak belakang. Tidak bisa baik. Baik. Baik dari cara penyeruan. Pada Rubiha, serulah dia dengan nama. Jadi kita sama seperti ungkapan Imam Ar-Razi. Idza da'awtahu ya Rahman, faqad wasil biya ya Rahman. Saat itu kau sedang ayat pengasih. Idza da'awtahu ya Allah, tapi kalau kau panggil dia ya Allah, faqad wasaftahu bijami'i jamalihi wa kamalihi. Sudah tergabung dalam sifatul jamal, sifatul jalal, sifatul kamal. Jamal sudah jalal, ya kamal sempurna. Al-jalal wal kamal wal jamal. Satu ya di awal itu dia lebih umum ya. Maka itu dia mulai fokus. Kira demikian. Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sampai di sini acara kita Bedah Buku Al-Kalimat. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Ustaz Abdul Samad atas waktu dan ilmunya. Selaku moderator, kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.